Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara-saudara sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Probolinggo, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia radio Fika Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV dan Osman TV yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam bab kejujuran, bab as-sidq, ya, kejujuran. Kejujuran itu adalah keselarasan antara ucapan dan batin, keselarasan antara ucapan dan realita dan kenyataan. Itulah kejujuran secara umum. Pada kesempatan yang terakhir kita bertemu, kita membahas hadis nomor 58, ya. Hadis nomor 58 di mana dalam hadis tersebut telah kita baca bersama kisah seorang nabi yaitu Yusha bin Nun alaihi assalatu wassalam yang tengah berjihad. Dan dia mempersyaratkan untuk peserta jihadnya adalah orang-orang yang tidak terbebani perasaannya, entah itu dengan pernikahan yang baru saja dia lakukan atau rumah yang sedang dia selesaikan atau ternak yang sedang diharapkan kelahirannya. Kemudian beliau berjihad sampai waktu asar atau berjalan sampai waktu asar. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan perjalanan matahari, ya. Kemudian kisahnya berlanjut sampai akhir hadis. Itu hadis ke-58. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hadis yang terakhir di bab kejujuran, yaitu hadis ke-59. Ya, hadis terakhir dalam bab kejujuran. Hadis ke-59. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. As-Sadisu, hadis ke-6 dalam bab kejujuran. An-Abi Khalidin Hakim Ibni Hizam, dari Abu Khalid, sahabat Abu Khalid yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan juga seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Qal, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Penjual dan pembeli, al-bayyan, ya, al-bayyan itu penjual dan pembeli. Bil khiyar, memiliki hak untuk memilih, yakni memilih apakah jual beli itu dilanjutkan ataukah digagalkan. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini selama keduanya belum berpisah dari majlis tempat mereka mengadakan jual beli. Ya, ada kesempatan untuk memilih. Fa in saddaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur, wa bayyana dan terus terang, jujur, ini benar dalam berkata, dan bayyana menjelaskan, terus terang, ya, burika lahuma fi bayihima, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Wa in kadzaba, dan sebaliknya apabila keduanya dusta, tidak sesuai kata-katanya, tidak sesuai, ya, wa katama, dan menutup-nutupi, kedua-duanya saling menutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka barakah jual beli mereka berdua, barakah bai'ihima, ya, barakah jual beli keduanya, muhiqat, akan dihancurkan, ya, akan hancur atau hilang. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dan ini hadis yang luar biasa, merupakan prinsip dasar dalam jual beli dan dalam memperoleh keberkahan hidup. Ya, prinsip dalam jual beli dan dalam memperoleh keberkahan hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang beberapa hukum jual beli dan adab-adabnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hukum jual beli dan juga adab-adabnya. Di antara hukum jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Ya, khiyar, hak untuk memilih. Hak untuk memilih itu artinya apakah akan melanjutkan proses jual belinya ataukah membatalkan. Dan khiyar dalam hadis ini, atau dalam hadis ini yang disebut adalah khiyar majlis. Ya, khiyar, hak pilih, hak menentukan lanjut proses ataukah batal selama masih di majlis. Ya, selama masih di majlis, masih adep-adepan, ya, masih berhadapan, ya, masih di majlis tersebut. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Nah, khiyar majlis ini adalah hak yang dimiliki oleh baik itu penjual ataupun pembeli. Namanya juga hak. Dia boleh mengambil haknya, boleh menggugurkan haknya. Ya. Pada asalnya keduanya memiliki hak untuk menentukan apakah jual belinya lanjut ataukah jual belinya batal selama dalam majelis. Tapi namanya hak, boleh saja diambil, boleh dibatalkan. Oleh sebab itu, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam masalah khiyar majelis ini ada empat kondisi. Ada empat kondisi. Kondisi yang pertama, keduanya menjalankan khiyar tersebut. Ini mengambil haknya. Keduanya mengambil haknya. Ya. Bisa mengatakan lanjut, bisa mengatakan batal. Ya. Jadi secara mutlak atau secara umum jual beli pada umumnya ada khiyar tersebut. Misal kita pergi ke warung, ya. Kemudian kita ingin membeli sebuah barang. Kita minta sabun mandi atau sabun cuci yang 3 kilo. Yang ukuran berapa? 3 kiloan, misal. Enggak ada ya ukuran 3 kiloan ya. Kemudian ternyata penjual mengatakan, "Oh, tempat saya adanya cuma berapa? 1 kiloan." Ya coba mana? Ditunjukkan barangnya. Setelah ditunjukkan, dilihat. Aduh, maaf ya enggak jadi. Enggak jadi karena apa? Saya tadi mintanya apa? 3 kilo. Ya sudah enggak jadi. Uang enggak jadi diberikan, barang pun tidak jadi dibeli. Ini namanya hak untuk melanjutkan ataupun untuk membatalkan, ya. Tapi kalau sudah dibawa pergi, ya. Beli, kemudian sudah pergi. Beberapa langkah enggak kelihatan, balik lagi. Aduh, enggak jadi ini. Nah, ini sudah beda lagi hukumnya. Ya. Untuk membatalkan harus persetujuan dua belah pihak. Baik itu yang membeli ataupun yang menjualnya. Oh, enggak bisa, Mas. Biasanya tertulis dalam nota barang yang sudah apa? Dibeli tidak bisa dikembalikan. Artinya selama sudah dibawa pulang. Biasanya kalau masih di meja kasir itu masih bisa apa? Kita kembalikan. Tapi kalau sudah dibeli, sudah enggak bisa lagi dikembalikan. Wallahu taala alam. Jadi jual beli apapun selama masih dalam majelis maka masih ada hak untuk menentukan apakah jual beli itu lanjut ataukah jual beli itu dibatalkan. Ini yang pertama. Masing-masing mengambil haknya. Kondisi yang kedua, dua-duanya menggugurkan haknya. Ya, dua-duanya menggugurkan haknya. Pokoknya saya enggak akan mengambil hak pilih saya, hak khiyar saya. Anda sebagai pembeli juga tidak. Sepakat? Sepakat. Ya. La khiyar bainana. Makanya kalau sudah jual beli ya sudah, begitu? Begitu. Walaupun kita belum berpisah? Ya, walaupun kita belum berpisah. Makanya keduanya sudah terjadi jual beli, sudah enggak bisa lagi dikembalikan barangnya. Meskipun masih di dalam majelis tersebut. Ya, meskipun di dalam majelis tersebut. Karena dua-duanya sudah menggugurkan haknya. Kalau yang pertama, dua-duanya mengambil haknya. Yang kedua, dua-duanya menggugurkan haknya. Ini kondisi yang kedua. Karena hak boleh diambil, boleh tidak. Kemudian yang ketiga, salah satu dari keduanya menggugurkan haknya. Misal sang penjual yang menggugurkan haknya. Sudah, kalau saya terserah panjenengan. Kalau panjenengan setuju silahkan, kalau tidak setuju silahkan. Kalau saya apa yang sudah saya jual tidak akan saya tarik lagi. Itu kata penjual. Berarti dia menggugurkan haknya untuk membatalkan apa? Untuk membatalkan jual beli yang ada. Kalau kondisi keempat kira-kira siapa yang membatalkan haknya? Pembeli, ya. Pokoknya kalau sudah saya beli jadi. Ya, saya enggak punya lagi hak untuk membatalkan. Terserah panjenengan penjual kalau mau membatalkan atau melanjutkan terserah. Tapi kalau saya gugurkan hak saya. Ini empat kondisi. Dua-duanya mengambil haknya. Yang kedua, dua-duanya menggugurkan haknya. Yang ketiga, penjual mengambil haknya. Sementara pembeli menggugurkan haknya. Kemudian yang keempat, pembeli mengambil haknya, penjual yang menggugurkan haknya. Demikian. Ini empat kondisi, ya. Nah, kedua-duanya selama dalam majelis, selama tidak ada syarat, selama tidak ada kata-kata bahwasanya saya menggugurkan hak, maka berlaku yang namanya khiyar majelis. Apa hikmah dari adanya khiyar majelis? Hak untuk menentukan lanjutnya jual beli atau tidak, atau membatalkannya. Di antara hikmah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah karena seseorang terkadang ingin memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Lihat orang jualan kok bagus, ya. Majang barang, majang itu apa namanya? Naruh di tokonya, di etalasenya, sambil lewat, ih bagus. Akhirnya dia mendekat ke toko tersebut, kemudian menanyakan harga barang ini dijual, ya harganya berapa? Kok bagus sekali, ya? Harganya 100.000. Oh iya, saya beli satu. Barang itu diberikan kepada pembeli, uang diserahkan kepada penjual. Masih di majelis, ketika lewat, terkadang seseorang itu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tapi setelah dia melihatnya secara langsung, keinginannya menjadi apa? Berubah. Oh, jebul mung kaya kaya ngono. Itulah. Terkadang memang manusia itu seperti itu. Lihat baju temannya, ih, bagus. Tukune ngendi? Kain yang toko kain. Setelah datang ke toko itu, dilihat, dipikir. Biasanya kalau mikir itu kaitannya dengan apa? Uang, kan? Dilihat, ya bagus. Tapi kok baju kok ngantek 1 juta gitu loh? Bagus memang. Cuma kaos, harganya berapa? 1 juta mis. Aduh, kenggo macul ya, maneman ini. Ya, bagus. Tapi setelah mikir, enggak lah. Kena kenang pulut, ya, kena getah, kena ini. Sudahlah, enggak jadi. Itulah manusia. Kadang melihat milik orang lain apa? Bagus. Melihat punya sendiri apa? Kurang bagus. Orang katakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, maka kambingnya pun lompat. Hati-hati itu. Terkadang kejadian dalam kehidupan seperti itu. Ndelok anake dhewe pating pencilaan, anake wong liya kok iso anteng-anteng. Padahal antengnya mungkin pas di depan kita. Di rumah orang tuanya juga ngeluhkan. Ya, seperti itu. Lihat istri tetangga, oh istri tetangga, istri temannya kok kelihatannya apa namanya beda dengan istri saya. Tapi ternyata tetangganya sering mengeluh, temannya sering mengeluh. Istri saya itu ayu yo, ayu mas, lus terkenapa? Tapi ora iso ngopeni anak, nggak bisa ngopeni apa? Anak. Kalau disuruh bersihkan ompolnya anak, dia bilang, aku kan ayu mas. Aku kan apa? ayu. Kita ayu niku ora iso nggo ngepel. Ya, jadi percuma cantik tapi tidak mau mengurus anaknya. Kalah dengan hewan. Ya, sebagian hewan itu ngurus anaknya luar biasa. Sebagian ikan, sebagian burung sampai berpuasa berhari-hari demi untuk siapa? Melihara anaknya. Sebagian ikan itu kan ketika anaknya di mulut dia enggak makan berhari-hari. Sebagian burung ketika mengerami apa namanya? Telurnya dia enggak makan berhari-hari. Sebagian manusia makan terus enggak ngurusi anaknya. Ya, masyaallah. Fa'ala kulihal. Jadi kita ini jangan terlalu apa namanya? Tercengang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Boleh kagum dengan yang dimiliki oleh orang lain, tapi jangan lupakan untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki, entah itu benda, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu istri, entah itu rumah, entah itu kendaraan. Syukuri apa yang telah kita miliki. Kagum boleh, tapi jangan sampai kekaguman kita dengan sesuatu yang bukan milik kita menghilangkan rasa syukur kita terhadap Allah kepada apa yang telah kita miliki, ya. Nah, ini hikmah dari khiyar itu seperti itu. Terkadang tadinya kepingin, setelah lihat barangnya jadi enggak kepingin, ya, dan itu wajar dan sering terjadi. Ini tentang khiyar. Kemudian masuk dalam adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adab dalam jual beli dan mengabarkan dan menjelaskan tentang sumber keberkahan dalam kehidupan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in saddaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur, sodako, ini apa yang dikatakan sesuai dengan apa? Realita, itu sodako artinya. Wabayana, dan menerangkan. Terang-terang, ini terus terang. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan beda antara sodako dan bayana, jujur dan terus terang. Kalau sodako berarti sang penjual itu harus benar dalam memberikan gambaran barang yang dia jual, tidak bohong, ya. Misalnya kita menjual sepeda motor, kita katakan tentang sifat sepeda motor tersebut, itu betul-betul pas. Kita katakan ini motor jenis titik-titik-titik, ya. Kemudian dia keluaran tahun sekian. Ternyata betul motor itu adalah jenis titik-titik-titik dan dia keluaran tahun 1980 misalnya, ya. Kemudian kita katakan dan kecepatan maksimal bisa 250 kalau dinaikkan kereta api. Wah, 250. Pernah saya coba terakhir misalnya kemarin jalan sepi, saya gas maksimal, speedometernya menunjukkan apa? 250. Bener. Ternyata ketika dicoba sama apa namanya pembelinya, karena penasaran, ketika digas maksimal speedometer langsung 250. Jujur dia, ya. Kemudian diterangkan aibnya, ini namanya sedekah. Kemudian bayana, diterangkan. Cuma ada sedikit aibnya. Apa itu? Walaupun digas itunya 250, larinya tetap 50 km per jam. Jadi speedometernya rusak, Mas. Oh, ya. Ini namanya jujur. Ya. Kemudian boros banget ini bensin. Saya baru ngisi, belum penuh itu sudah bocor. Wah, ini berarti tangkinya apa? Bocor. Untuk jalan sebentar itu, pokoknya kita harus mengeluarkan uang banyak. Ini banyak kelebihannya ini. sepeda motor saya, apa? Lebih banyak tambalannya. Oh, berarti begitu. Jadi terangkan tentang aib. Loh, Ustaz, ya rapayu toh yo. Jadi kalaupun laku nanti lakunya apa? Murah. Prinsip kita. Keberkahan itu terletak pada kejujuran. Keberkahan terletak pada kejujuran. Jadi walaupun harga yang kita dapatkan sangat apa? Minim, tapi terdongkrak oleh kejujuran, maka yang harga yang sedikit itu menjadi apa? Barokah. Itulah prinsip kehidupan kita. Entah dalam jual beli ataupun yang lainnya. Prinsip kejujuran. Nah, ini adalah dalam masalah jual beli. Maka namanya sedekah itu menerangkan sifat-sifat yang positif tentang barang yang akan dijual secara tepat. Itu namanya sedekah. Ya. Ini beras. Jenisnya ini. Kelebihannya pulen misalnya. Walaupun dimasak airnya sedikit itu langsung apa? Mengembang. Dia otomatis bisa menyesuaikan. Terserah mau dikasih air berapa matang dia. Masya Allah. Ada beras kayak gitu enak sekali. Ya kan? Tinggal bruk matang itu aja. Ya kan? Ini beras jenisnya gini-gini. Oh bagus. Cuma aibnya katanya. Dia itu begini, begini, begini, begini. Nah, sifat yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh sebagian, kalau tidak katakan sebagian besar penjual. Ya. Makanya suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati, ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, melewati penjual tumpukan makanan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Fawajada balalan. Dia dapatkan bagian dalam tumpukan makanan itu tampak apa? Basah. Misalnya orang jual apa yang luarnya kering, dalamnya kalau dirogoh basah. Padilah ya. Beras, ya, padi, dalam tampak bagus, ya, kempling. Ketika dimasukkan, ternyata apa? Remuk. Padinya padi yang remuk-remuan. Atau banyak apanya? Batu-batunya. Kalau ditanya, lu kenapa kok banyak batunya? Kok ditaruh di bawah ini batu-batunya? Untuk fondasi, Pak. Beras kok, jualan beras pakai apa? Fondasi. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya, dia dapatkan tangannya basah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini basah kenapa wahai penjual makanan? Kata penjualnya, "Asabathu as-sama' ya Rasulullah." Oh, dia kehujanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lima ma ja'altahu fawqa ta'am?" Kenapa yang basah tidak kau letakkan di atas? Hatta yarahun nas. Sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang berlaku curang tidak termasuk golongan kami, ya. Jadi prinsipnya adalah prinsip kejujuran. Kita pernah beli kangkung, begitu dibuka dalamnya apa? Rumput. Lu kan kangkung ya termasuk rumput. Ya. Nek kangkung dioseng-oseng enak, nek suket gitu loh. Ya. Masa dioseng-oseng. Ini terkadang ada rumputnya di dalamnya. Kemudian menjual ikatan misalnya kelengkeng atau duku lah, ya. Kelihatannya di luar bagus tapi dalamnya kerucil-kerucil. Ya, yang kecil-kecil. Nah, ini yang seperti ini banyak dilakukan oleh sebagian penjual kalau tidak dikatakan sebagian besar. Itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi. Apalagi di zaman sekarang, termasuk dalam masalah menimbang, ya, dalam masalah menimbang itu juga butuh kejujuran. Dulu di zaman jahiliyah, para sahabat bercerita Kita dulu di zaman jahiliyah memiliki dua timbangan. Satu timbangan itu untuk kulaan, dan satu timbangan itu adalah untuk jualan. Jadi kalau untuk kulaan, pakai timbangan yang lebih menguntungkan. Kalau untuk jualan, juga pakai timbangan lain yang lebih menguntungkan. Kulaan bisa 1 kilo lebih. Ya, dapatnya. Beli 1 kilo, bisa 1 kilo lebih. Tapi ketika menjual 1 kilo, timbangan sesungguhnya 9 on misalnya. Ini sudah untung berapa dia berarti? Punya simpanan 2 on dia. Ya kan? Punya simpanan 2 on dengan harga 1 kilo. Nah ini dulu kata sahabat begitu. Maka tatkala datang Islam, asbahna ahsanan nasi kailan, jadilah kami orang-orang yang paling baik timbangannya. Kita ini seharusnya pun begitu. Kenapa? Karena berkah bukan pada sedikit atau banyaknya harta yang kita dapatkan, bukan pada sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki, akan tapi berkah itu adalah kejujuran dalam mendapatkan harta tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bayihima. Kalau keduanya dusta, sang penjual dusta, sang pembeli juga dusta. Gimana pembeli bisa dusta? Dikatakan penjual, ini saya jual sekilo 10.000. Kata sang pembeli, "Loh, saya baru nawar di sana saja 8.000." Padahal dia tidak nawar. Dan ini banyak terjadi. "Lah, karo kancaku, kanca sing endi?" Ya. Jadi saya katakan, dulu kan pernah saya ceritakan toh, seorang bapak-bapak yang di dalam mobil, mudah-mudahan beliau mendengar pengajian ini. Saya enggak tahu apakah dia mendengar atau enggak. Dia ketika ditelepon, "Ya, halo, maaf, saya sedang nyopir kendaraan," katanya. Padahal penumpang. Dia katakan sedang apa? Nyopir kendaraan. Jadi enggak mau diganggu oleh yang nelpon, enggak tahu urusan apa. Mungkin biasanya kalau seperti itu urusan apa? Keuangan biasanya. Ya, ditagih Melayu apa-apa, wallahu alam. Kita enggak tahulah, yang jelas begitulah, ya. Pas lagi telepon saya bawa kendaraan, tiba-tiba bunyilah sebuah klakson kendaraan tersebut, yang jelas itu adalah bukan bunyi klakson kendaraan pribadi. Jadi kan ketok banget gitu loh. Klakson bis umum. Jadi klakson-klakson yang khas begitu. Fa'ala kulihal. Ingat bahwasanya kejujuran itu adalah kunci dari barokah. Dan kalau kita berbicara kejujuran, kita ingat bagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab taubat yang dulu pernah kita, yang telah kita pelajari bersama. Kemudian juga kita ingat seorang putri dari pedagang susu di zaman Umar bin Khattab, yang akhirnya dari rahim putri tersebut karena kejujurannya dinikahi oleh anaknya Umar bin Khattab, lahirlah seorang laki-laki yang nantinya akan melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Maka mari kita ini melakukan kejujuran dalam setiap perkataan kita dan juga tindak tanduk kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang siddiqun dan orang-orang yang shadiqin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.